Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam kedua dari bulan Dzulqa'dah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 22 Juni 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Baqiyatus Salaf Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah, yang mana kita membaca rutin karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhis sunnah lil imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Ikhwati filahi ra'akumullah. Walhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah membahas apa yang disampaikan oleh al-allamah al-musannif alaihi rahmatullah atau hafidhahullah wara'ah, ketika beliau menyampaikan kepada kita tentang mas'alatun azimah, sebuah permasalahan yang sangat penting yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Ada di sana pihak-pihak yang mengaku sebagai ahlu sunnah, mengatakan bahwa Al-Quranul Karim adalah bahagian dari kalamullah. Akan tetapi di sisi lain, Al-Quranul Karim pun bahagian dari al-makhluk. Inilah kaum Asy'ariyah yang disampaikan oleh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah. Tidak setegas mereka dari kalangan kaum Jahmiyah, begitu pula Al-Mu'tazilah yang dengan tegas mengatakan Al-Quranul Karim bukanlah kalamullah. Dengan tegas mengatakan Al-Quranul Karim adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga Al-Quranul Karim tak ubahnya seperti makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak disifati dengan kalamullah? Kenapa Al-Quran tidak disifati sebagai firman dan ucapan-ucapan Allah Jalla fi'ula? Maka mereka menjawab, sifatul kalam tidak bisa kita nisbahkan, tidak bisa kita berikan bagi Allah Jalla wa'ala. Karena apabila kita mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Rabbul Alamin, dengan al-kalam, berarti kita menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka inilah letak kesesatan yang ada di sisi mereka. Sementara Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, sebuah sikap yang sangat tegas yang dimiliki oleh Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah, bahkan tiga masa pemerintahan khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq tetap tegar mengatakan Al-Quranu laisa bimakhluqin, bahwasanya Al-Quranul Karim bukanlah makhluk. Dalam keadaan ketika itu Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah diberikan ujian yang sangat besar, sampai di penjara, sampai dilarang majelis-majelis hadis yang biasa beliau sampaikan, sampai dicambuk, sampai disiksa, diazab, dan yang seterusnya. Akan tetapi Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah memberikan sebuah sikap yang tegas yang terus diwariskan kepada kita sampai akhir zaman nanti. bagaimana sosok Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diikuti oleh para sahabah, at-tabi'in, atba' at-tabi'in dan yang seterusnya, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, firman-firman dan ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dilanjutkan di sini oleh musannif Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, fal hasilu anna hadhihi al-mas'alata 'azimatun. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat agung. Wa hiya muhimmatun jiddan. Permasalahan yang sangat genting. La yutahawanu biha. Tidak bisa untuk kita remehkan. Hati-hati ikhwati fillah ya ra'akumullah. Permasalahan yang seperti ini mengatakan Al-Qur'anul Karim apakah makhluk ataukah kalamullah adalah permasalahan yang sangat penting. Bahagian dari pokok akidah ahli sunnati wal jamaah. Asal min usuli aqaid ahli sunnati wal jamaah. Sehingga apa yang ada di sisi Imam Ahmad alaihi rahmatullah ketika mempertahankan akidah ini, maka artinya beliau telah benar-benar memegang sebuah bara api yang sangat panas, yang memang beliau sudah siap untuk menanggung semua risiko yang akan diterima, yang akan diberikan oleh mereka para khalifah ketika itu. Maka permasalahan yang seperti ini tidak bisa diremehkan. Seperti apa yang tersebut dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Karena kalau kita sampai meremehkan permasalahan ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, perkaranya adalah antara kufur dengan al-iman. Enggak bisa kita berkeyakinan setengah-setengah seperti keyakinannya kaum Asy'ariyah. Al-Qur'an ada unsur kalamullahnya, tapi ada juga unsur makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini dalalun mubin. Sebuah kesesatan yang sangat nyata. Sehingga kita harus benar-benar memahami. Jangan sampai kita terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang ada, kemudian kita menjadi seorang yang berkeyakinan, berakidah bahwa Al-Qur'anul Karim bukanlah kalamullah wal iyadhu billah. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, wa la yuqal, dan tidak bisa kita berpendapat, kama yaquluhu ba'dul juhali wal kuttabi wal muthaqqafin. Tidak bisa kita berpendapat seperti pendapatnya mereka, orang-orang jahil. Seperti mereka, para penulis, para pemikir. Yang hanya sekedar mengedepankan logika-logika berpikir mereka. Akal-akal sehat mereka. Karena memang salah satu sifat, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang dimiliki oleh kaum Asy'ariyah adalah taqdimul aqli ala naql. Seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimana mereka akan terus mengedepankan logika-logika berpikir mereka dibandingkan dengan nusus, dibandingkan dengan Al-Quran, dibandingkan dengan sunnah, dibandingkan dengan hadis dan yang seterusnya. Apabila nas Al-Quranul Karim, apabila nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam tidak sejalan dengan apa yang ada di logika berpikir mereka, akal sehat mereka dalam tanda kutip, maka mereka akan menafikan nusus tersebut waliyadzubillah. Maka dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, tidak bisa kita berpendapat seperti pendapat mereka, awil asya'irah, kaum-kaum asya'irah, aw man naha nahwahum, atau orang-orang yang sejalan, pihak-pihak yang sejalan dengan akidah mereka. Hadhihi mas'alatun, kata sebahagian mereka, la tahtamilu kulla hadhal ihtimam. Permasalahan ini enggak perlu untuk diperbincangkan, untuk didiskusikan dengan serius. Wa hadhihi ar-rudud, enggak perlu ada bantahan sana, bantahan sini. Kaum Ahlus Sunnah membantah Asy'ariyah, kaum Ahlus Sunnah membantah Jahmiyah, kaum Ahlus Sunnah membantah Al-Mu'tazilah dan yang seterusnya, enggak perlu kata sebahagian mereka karena menebarkan syubhatnya. kembali kepada poin tadi yang disampaikan oleh beliau, yutahawan, mereka terlalu menganggap enteng, mereka terlalu menganggap remeh, dan inilah yang dipermasalahkan oleh para ulama kita tentang sikap mereka. Yang seharusnya masalah ini adalah masalah azimah, masalah yang sangat mulia, yang sangat agung, dijadikan sebagai satu bahan yang sangat-sangat mudah untuk diremehkan, wal'iyadzu billah, dipandang sebelah mata. Wa qad ihtajja al-imamu Ahmad alaihim, bahkan al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah telah berhujjah di hadapan Bishr al-Mirrisi dengan mematahkan hujjah-hujjah yang dimiliki oleh Bishr al-Mirrisi dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah jalla wa ala yang disampaikan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah yang menetapkan bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah? Kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah menukilkan firman Allah jalla wa ala, hatta yasma'a kalamullah, dengan tegas, dengan gamblang, wadih, sangat jelas Allah jalla wa ala, hatta yasma'a kalamullah, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-6. Sampai mereka mendengar kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Al-Quranul Karim. Begitu pula Imam Ahmad alaihi rahmatullah berhujjah dengan ayat yang lainnya dari surah Al-Fath ayat yang ke-15, kadzalikum qala Allahu min qabl, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengucapkan pada masa sebelumnya. Jelas syahidnya qala Allah, kalam Allah, ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, firman-firman Allah jalla wa ala. Maka disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, qala Allah athbata li nafsihi al-kalama wal qawla. Dari ayat tersebut, ketika Allah jalla wa ala berfirman qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berucap, athbata li nafsihi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi zatnya yang maha sempurna al-kalama, bahwa Allah jalla wa ala adalah satu zat yang memang berbicara, yang memang al-qawla, berucap. Sehingga mau diingkari dari mana? Mereka hanya menyampaikan alasan kenapa tidak menisbahkan al-kalam, tidak mengisbatkan, tidak menetapkan al-kalam bagi Allah jalla wa ala, karena khawatir kita menyerupakan Allah jalla wa ala dengan para makhluknya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menetapkannya. Apakah tidak lancang sifat yang demikian? Ketika mereka bersifat dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Bersifat dengan sesuatu yang menyelisihi. Allah menetapkan sifatnya diantaranya adalah al-kalam. Allah berbicara. Mereka mengatakan tidak, Allah tidak berbicara. Kelancangan apa setelah ini ikhwati fillah ya ra'akumullah? Oleh karenanya seperti yang kita isyaratkan di awal tadi, perkara ini tidak main-main. Perkara ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena ini urusannya adalah al-kufr wal iman. Berkaitan dengan kekufuran dan keimanan seorang hamba akan dijelaskan lagi lebih rinci oleh beliau hafizahullahu wara'ah. Kemudian dilanjutkan oleh al-allamah Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, matan yang ada di sisi al-imam al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa tanziluhu, bahwa Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, maksudnya Al-Quran. Yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah Al-Quranul Karim. Anzalahu ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibrila alaihi salam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nazala bihi ruhul amin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quranul Karim melalui perantara Ar-Ruh Al-Amin, malaikat yang sangat amanah, ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Diturunkan Al-Quranul Karim melalui perantara malaikat yang penuh amanah kepada sanubarimu, kepada hatimu, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, litakuna minal mundhirin, agar engkau bisa menjadi orang-orang yang mengingatkan, menasehati orang-orang di sekitarmu. Bilisanin arabiyyin mubin. Yang Al-Quranul Karim tersebut diturunkan dalam bahasa Arab yang penuh dengan kejelasan. Fahadha wadihun wajaliyun. Maka ayat ini sangatlah terang, sangatlah jelas. Wa ma'ahadha, bersamaan dengan itu, fayati man yaqul, masih ada orang yang mengatakan, kata beliau, Al-Quranu makhlukun ghairu munazzalin. Ayatnya jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan Al-Quranul Karim diturunkan dari sisi Allah kepada Malaikat Jibril, disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada kalbnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kok ya masih ada, kata beliau, orang-orang yang telah membaca, telah mendengar ayat ini, tapi dia berani mengklaim Al-Quranu makhlukun ghairu munazzalin, bahwa Al-Quranul Karim adalah makhluk, bukan sesuatu yang diturunkan. Jadi diciptakan sama seperti seorang manusia yang diciptakan, sama seperti hewan-hewan yang diciptakan, sama seperti pepohonan-pepohonan yang diciptakan, sama seperti pegunungan-pegunungan yang diciptakan, bukan diturunkan, bukan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Tambah itu, lebih dari itu, mereka berani mengucapkan wallahu lam yatakallam bihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berucap dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Wallahu la yusafu bil kalam. Ditambah lagi dengan keyakinan mereka, akidah mereka, ahlul bid'ah wal dhalal minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asyairah, bahwa Allah Jalla wa'ala tidak berhak, tidak boleh untuk kita sifati dengan al-kalam. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Kenapa Allah tidak boleh mensifati dengan sifat al-kalam? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menetapkan. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa zat yang maha sempurna berbicara. Hatta yasma'a kalam Allah. Bahwa zat yang maha sempurna berucap. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Dan ayat-ayat lain yang sangat banyak menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula Allah jalla wa ala mensifati zatnya yang maha mulia, yang maha sempurna sendiri dengan sifatul kalam. Sehingga mengingkari hal ini sama saja mengingkari, sama saja mendustakan apa yang telah ada di dalam Al-Quran, apa yang telah ada di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, wa qawluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wa nuruhu. Al-Quranul Karim adalah cahaya. Ay Al-Quranu yusafu bi annahu nurun. Bahwasanya Al-Quranul Karim ini disifati sebagai cahaya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tapi kami telah menjadikan Al-Quranul Karim tersebut sebagai nuran, sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Yang kami memberikan hidayah. Kami memberikan petunjuk kepada siapapun yang kami inginkan dari hamba-hamba kami. Wa yusamma ruhan. Begitu pula Al-Quranul Karim, nama lainnya adalah ruh, disebut sebagai ruh. Sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, auhayna ilaika ruhan min amrina. dan kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam ruh dari sisi kami. Ruhun li'annal quluba tahya bihi. Kenapa dinamakan Al-Qur'anul Karim dengan ruh? Karena dengan Al-Qur'anul Karim tersebut hati-hati manusia, sanubari-sanubari manusia bisa hidup dengannya. Dengan kalimat-kalimat Allah, dengan firman-firman Allah, dengan Al-Qur'anul Karim, hati seorang bisa hidup. Hati seorang bisa dekat dengan keimanan, dengan ketaatan, dengan amalan-amalan saleh. Kama annal abdana tahya birruh, sebagaimana tubuh manusia, jasad seorang manusia bisa hidup dengan adanya ruh. Fahuwa ruhul qulub. Maka Al-Qur'anul Karim merupakan ruh dari hati manusia. Warruhu al-ma'rufatu ruhul abdan. Dan ruh yang ada di tubuh manusia adalah ruh tubuh-tubuh mereka. Fahuwa nurun, wahuwa ruhun, wahuwa hudan. Maka Al-Qur'anul Karim adalah cahaya, Al-Qur'anul Karim adalah ruh, Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk. Wahuwa tadhkiratun wa maw'idhatun. Al-Qur'anul Karim adalah tadhkirah, bentuk pengingat, nasihat. Maw'idhah memiliki makna yang sama. Nasihat bagi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Nasihat bagi para manusia. Nasihat ketika mereka akan menyimpang dari siratul mustaqim. Nasihat untuk meluruskan jalan-jalan mereka ketika mereka akan melenceng menuju subulus syayatin wal'iyadzubillah. Walahu asma'un kathiratun. Dan Al-Quranul Karim masih memiliki nama yang banyak sekali. Mimma yadullu ala azamatihi. Yang menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya Al-Quranul Karim. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah wa ra'ah qawluhu. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Lianna Al-Qur'ana minallahi. Wa ma kana minallahi falaysa bimakhluqin. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Li'anna Al-Qur'ana minallah, karena Al-Qur'anul Karim adalah sesuatu yang turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makana minallah, dan apapun yang datang, apapun yang turun dari sisi Allah jalla wa'ala, falaisa bimakhlukin, maka bukanlah dia makhluk. Wa makana minallah, apa yang berasal dari sisi Allah bukanlah makhluk. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Allahu jalla wa ala bi asma'ihi wa sifatihi laisa bi makhlukin. Maksudnya adalah zat Allahu jalla wa ala bersama dengan nama-nama yang maha tinggi, bersama dengan sifat-sifatnya yang maha mulia, bukanlah makhluk. Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, bukanlah makhluk. Kenapa? Fahuwa khaliqun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang khaliq. Allah itu bukan diciptakan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan. Allah al-khaliq, bukanlah al-makhluq. Wa ghairuhu makhluqun. Dan selain dari sifat-sifat Allah, selain dari nama-nama Allah adalah makhluk. Fala yuqal, maka tidak bisa kita sampaikan, tidak bisa kita katakan, innal asma'a wassifati makhluqah. Tidak bisa kita mengambil kesimpulan sesungguhnya nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluqah. Kenapa? Li'annaha minallah. Karena nama dan sifat-sifat tersebut akan senantiasa berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan terlepas. Allah memiliki al-wajah. Selamanya akan demikian. Dan tidak akan bisa kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa wajah Allah adalah makhluk, sesuatu yang Allah ciptakan. La. Wajah Allah bagian dari zat Allah Jalla wa'ala. Kedua tangan Allah bahagian dari zat Allah Jalla wa'ala. Begitu pula al-kalam, bahagian dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga al-kalam bukanlah makhluk. Sehingga al-kalam bukan sesuatu yang diciptakan, tapi al-khaliq, bahagian dari sang pencipta subhanahu wa ta'ala. Li'annaha min Allah. Karena nama dan sifat-sifat tersebut adalah bahagian dari zat Allahu Jalla wa'ala. Wa ma kana minallahi fahuwa ghairu makhluqin. Dan sesuatu yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah makhluk. Bima'na maksudnya annallaha yusafu biha. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama dengan asma'ul husna. Fallahu bi asma'ihi wa sifatihi khaliqun. Maka Allah Jalla wa'ala bersama dengan nama-namanya yang maha baik, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, khaliqun, bahagian dari sang pencipta. Ar-Rahman khaliq, Ar-Rahim khaliq, Al-Kalam bahagian dari khaliq, Al-Wajh bahagian dari khaliq, As-Saq bahagian dari khaliq, dan yang seterusnya. Dari apa yang dimiliki oleh nama, oleh Allah Jalla wa'ala, dari nama-nama dan sifat-sifatnya, semuanya bahagian dari sang khaliq. Wa ma'adahu, selain dari hal tersebut, selain dari nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, fahuwa makhluk, maka itu barulah makhluk. Manusia makhluk, arsy makhluk, langit dan bumi makhluk, pepohonan, pegunungan, itu semuanya tanpa terkecuali bahagian dari al-makhluk, bagian dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Al-Quran bukan sesuatu yang diciptakan, bukan sesuatu makhluk. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim bahagian dari Al-Kalam, bahagian dari ucapan, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Kalam, seperti yang sudah kita ketahui, bahagian dari sifatun min sifatillah. Sehingga tidak dibenarkan apabila Al-Quranul Karim disebut sebagai al-makhluk. Ikhwati filahi ra'akumullah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki dua tangan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa berbicara, Allah Jalla wa'ala tidak memiliki tempat, tidak memiliki arah, tidak bisa dilihat kelak di hari kiamat, berhujjah dengan ayat-ayat yang mereka jadikan sebagai dalih, wal'iyadzubillah. Niat mereka mensucikan, mentanzih, memuliakan Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwa hal tersebut adalah bahagian dari kesalahan dan kesesatan mereka. Karena seharusnya yang mereka lakukan adalah mensucikan Allah dengan cara yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Mereka mensucikan Allah Jalla wa'ala dengan cara yang telah diwariskan oleh para salaf, bukan dengan caranya sendiri. Sehingga inilah letak kesalahan mereka. Kenapa mereka sampai berani membuat sebuah kesimpulan, membuat sebuah akidah, membuat sebuah keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat kelak di hari kiamat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki dua tangan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki betis, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki ini dan itu. Karena kita khawatir, kata mereka, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kembali kepada syubhat yang pertama tadi, maka jawaban kita, janganlah Anda khawatir ketika menetapkan hal-hal tersebut, menetapkan asma wa sifat lillahi jalla jalaluh. Janganlah Anda khawatir menjadi seorang musyabbihah. Janganlah Anda khawatir menjadi seorang yang nantinya bisa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jangan khawatir. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan hal tersebut. Karena Allah Jalla wa'ala telah menyatakan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada dari kalangan satu makhluk pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu kita khawatir. Kekhawatiran itu datangnya dari waswasah syaitan, syubhat-syubhat syaitan, sehingga itulah yang bisa menyimpangkan mereka dari jalur yang lurus, siratal mustaqim. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, wa hakadha qala Malik Ibn Anas wa Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah. Demikianlah akidah yang disuarakan oleh Al-Imamu Malik Ibn Anas wal-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah, kemudian disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, hadza qaulul a'immah, inilah ucapan para a'immah, inilah akidah mereka yang menyatakan Al-Qur'anu laisa bimakhluqin. Al-Qur'an bukan sesuatu yang diciptakan, akan tetapi Al-Qur'an kalamullah, ucapan-ucapan Allah, yang ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut bahagian dari sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Wa minhum, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, Malik Imam Daril Hijrah, di antara para a'immah, di antara para ulama as-salaf yang berakidah dengan akidah ini adalah Al-Imam Malik alaihi rahmatullah, Imam Daril Hijrah, Imam kota Madinah. Wal Imam Ahmad, begitu pula Imam Ahmad, alladhi udziba ala hadza, yang beliau diazab, yang beliau disiksa karena mempertahankan akidah ini, karena mempertahankan keyakinan ini. Wa udhi rahimahullah wa sabar, beliau diganggu, beliau disakiti, akan tetapi beliau alaihi rahmatullah bersabar. Wa ghairuhum min a'immati ahli sunnah, hadza qauluhum, dan selain mereka dari kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah, inilah akidah mereka bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukanlah bahagian dari makhluk. Sehingga mereka semua sepakat, a'immah ahli sunnati wal jamaah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat al-kalam. Tidak dinafikan, tidak diselewengkan maknanya, tidak ditakwilkan maknanya oleh ahli sunnati wal jamaah. Ini akidah mereka, berbeda dengan akidah-akidah kaum Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah yang mencoba untuk mentakwil, mencoba untuk menyelewengkan makna dan yang seterusnya, karena mereka tidak mau menerima apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi lebih mengedepankan, dalam tanda kutip, lebih menuhankan akal-akal berfikir mereka, wal iyadhu billah. Dilanjutkan oleh Asy-Syaikh, qauluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wa man qablahuma minal fuqaha wa man ba'dahuma. Begitu pula kata Imam Al-Barbahari, ini akidah dari para ulama al-fuqaha sebelum mereka dan setelah mereka. Kata Syekh Al-Fauzan, yakni maksudnya adalah lam yanfarid al-Imam Malik wal Imam Ahmad bihadza. Maksudnya Imam Malik alaihi rahmatullah wal Imam Ahmad alaihi rahmatullah tidak bersendiri dengan akidah yang mereka bawa ini, dengan akidah yang mereka pertahankan ini, bal bahkan qala bihi man qablahum minas sahabah wat tabi'in wa atba'at tabi'in. Bahkan akidah yang seperti ini menyatakan dengan tegas Al-Qur'an adalah kalamullah, bukanlah makhluk. Ini adalah akidah yang dimiliki oleh orang-orang sebelum mereka dari kalangan sahabah, orang-orang sebelum mereka dari kalangan tabi'in, begitu pula atba'at tabi'in. Dijelaskan bahwasanya bukan sesuatu yang baru yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, adalah mengikuti apa yang ada di sisi salafnya, apa yang ada di sisi para pendahulunya, yaitu dari kalangan sahabah, at-tabi'in, atba' tabi'in. Wa man ba'dahum mimman ja'a ba'dahum minal a'immah. Begitu pula kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, menjelaskan ucapan al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Begitu pula yang dilakukan oleh al-imam Ahmad alaihi rahmatullah, beliau wariskan kepada mereka para a'immah setelah masa al-imam Ahmad alaihi rahmatullah, begitu pula setelah masa al-imam Malik alaihi rahmatullah. Wadih ikhwati fillah ya ra'akumullah. Jadi bukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru justru apa yang ada di sisi mereka yang mengatakan bahwa hal ini, yakni Al-Quranul Karim, adalah makhluk. Ini yang baru. Enggak ada di zaman salaf. Ucapan yang seperti ini tidak ada di zaman para sahabah, tidak ada di zaman para tabi'in, tidak ada pula di zaman atba'at tabi'in. Mereka saja yang membuat kaidah, akidah yang baru seperti ini, wal'iyadzubillah, yang sangat menyesatkan. Dilanjutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, qawluhu, ucapan al-imam al-barbahari, wal mira'u fihi kufrun. Al-mira', ketika kita berdiskusi, ketika kita berjidal dalam permasalahan ini, artinya kita masih memiliki keraguan, seakan-akan kita masih membenarkan apa yang ada dari syubhat-syubhat tersebut, sehingga kita butuh diskusi, sehingga kita butuh berbicara lebih dalam. Apakah Al-Quran ini makhluk ataukah kalamullah? Apakah Al-Quran ini makhluk ataukah kalamullah? Demikian seterusnya, wal'iyadzubillah. Maka kata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah dengan tegas, wal mira'u fihi kufrun. Ketika seorang masih berjidal, masih berdiskusi tentang hal ini, maka ini adalah bahagian dari kekufuran, wal'iyadzubillah. Wal mira'u fil Qur'ani hal huwa makhlukun, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika kita berdiskusi tentang apakah Al-Quranul Karim ini makhluk atau ghairu makhluk, makhluk ataukah bukan makhluk, sesuatu yang diciptakan ataukah bukan sesuatu yang diciptakan, au annal insana yatashakkaku wa yaqulu ma adri al mas'alatu khilafiyah kama yaqulunahu al'an, atau mungkin sebahagian manusia yatashakkak, dia masih ragu apakah Al-Quran ini makhluk ataukah tidak makhluk, apakah Al-Quran ini sesuatu yang diciptakan atau bukan yang diciptakan oleh Allah. Maka dengan keraguan-raguannya dia mengatakan, ma'adri, aku tidak tahu. Aku tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan. Aku tidak bisa mengambil sebuah akidah dalam permasalahan ini. Al-mas'alatu khilafiyah, karena permasalahan ini masih sangat panjang perselisihannya dari kalangan para ulama, sebagaimana ini yang mereka dengung-dengungkan di masa-masa seperti ini. Di masa-masa penuh dengan fitnah ini, mereka akan menyuarakan syukuk, keraguan, kerancuan bahwa ini adalah permasalahan khilafiyah, ini permasalahan yang telah berselisih padanya para ulama qadiman wa hadithan, ulama yang terdahulu dan ulama yang zaman sekarang. Jangan terlalu keras. Bagi mereka yang mau mengatakan Al-Quran itu sesuatu yang diciptakan, silahkan. Bagi mereka yang mau mengatakan Al-Quranul Karim bukan sesuatu yang diciptakan pun, silahkan. Nah, ini hati-hati khawati filah ya ra'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, faqad zaharat zahiratun al-ana, sungguh di akhir-akhir zaman ini telah muncul pernyataan-pernyataan nyeleneh, yaqulun, yang mereka mengatakan, al-mas'alatu khilafiyatun, pembahasan ini adalah pembahasan yang merupakan bahagian dari khilaf, perselisihan di tengah-tengah para ulama, pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka dijawab oleh Syekh Al-Fauzan, fanaqul, maka kita jawab, indal ikhtilafi al-muttaba'ud dalil. Kalau memang benar, anggap apa yang mereka jadikan sebagai sebuah pernyataan adalah benar. Masalah ini, pembahasan ini khilafiyah, masih diperselisihkan, dicari mana yang benar, mana yang salah, masih diperselisihkan. Tayyib, anggap itu adalah sesuatu yang benar. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, indal ikhtilaf, ketika terjadi perselisihan, al-muttaba'ud dalil, yang harus kita ikuti adalah dalil. Fama tu'ubbitna bi khilafin nas wa aqwalin nas, karena sungguhnya kita tidak dituntut beribadah dengan mengikuti ucapan-ucapan manusia, mengikuti perselisihan-perselisihan yang ada. Kita tidak dituntut untuk itu. Tu'abbitna bid-dalil, kita dituntut untuk mengikuti dalil, kata beliau hafidhahullah wara'a. Fanuridul khilaf 'ala ad-dalil. Oleh karenanya, ketika kita menganggap ini adalah sebuah permasalahan khilafiyah yang masih diperselisihkan oleh para ulama, tayyib, kita serahkan kepada dalil Al-Quran, kita serahkan kepada dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Apa kata Al-Quran? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fanu'ridul khilaf ala dalil. Maqama alaihi dalilu fahuwa al-haq. Apa yang sejalan dengan dalil, dengan nusus dari Al-Quran maupun sunnah, itulah al-haq. Ma khalafa ad-dalil, dan apa yang menyelisihi dalil Al-Quran dan sunnah, fahuwa al-batilu, maka itu adalah sesuatu hal yang batil, wal'iyadzu billah. Wallahu lam yatrukna lil ara, wallahu lam yatrukna lil ara'i wal aqwali wal khilaf. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk mengikuti pendapat-pendapat yang ada, perselisihan-perselisihan yang ada, ucapan-ucapan dari kalangan manusia yang ada dan tersebar, wal'iyadzu billah. Bal qala, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian berselisih terhadap satu perkara atau tentang satu perkara, kalian berselisih tentang Al-Qur'an apakah makhluk atau bukan makhluk, kalian berselisih tentang Al-Qur'an apakah sesuatu yang diciptakan atau tidak diciptakan, kalian berselisih apakah Allah jalla wa ala memiliki sifat al-kalam, apakah Allah Jalla wa'ala berbicara ataukah tidak? Kalian berselisih dengan hal-hal tersebut. Maka panduan dari Allah Jalla wa'ala, farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kembalikanlah hal tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah perselisihan tadi, hukumilah perselisihan tadi kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang sejalan dengan Al-Quran itulah al-haq, dan apa yang menyelisihi Al-Quran itulah al-batil. Begitu pula Allah Jalla wa'ala yang telah mengatakan di dalam ayatnya, wa ma akhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah, dhalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma akhtalaftum fihi min syai'in, apa yang kalian perselisihkan terhadap satu perkara atau tentang suatu perkara, fahukmuhu ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhalikumullahu rabbi, itulah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu ilaihi rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami mengembalikan, kami bertaubat tentang urusan-urusan kami. Maka syahidnya ikhwati fillah yarakumullah di awal ayat, wa maqtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah, apa yang kalian perselisihkan, kembalikan hukumnya, keputusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditutup pembahasan ini oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, fayajibur raddu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib dalam permasalahan ini, untuk menyelesaikan perselisihan ini, untuk kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayukhadhu ma qama alaihi dalil, wa yutraku ma khalafa dalil. Maka kita mengambil apa yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah, kemudian kita tinggalkan apa yang menyelisihi Al-Quran, kita tinggalkan apa yang menyelisihi as-sunnah. Wa ammal ladhi ya'khudhul qawla alladhi yuwafiku hawahu atau syahwatahu walau khalafa ad-dalil fa hadza dhalun. Adapun orang-orang, adapun pihak-pihak yang mengambil ucapannya, yang mengambil pendapatnya, yang condong kepada hawa nafsunya, condong kepada keinginannya, walaupun keinginan tersebut, walaupun kesimpulan tersebut menyelisihi dalil. Dia memiliki sebuah pendapat, memiliki sebuah akidah, memiliki keyakinan yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tetap mengikuti apa yang ada di dalam hawa nafsunya, apa yang ada di dalam kaidah gurunya, kiai-kiainya, dan yang seterusnya. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fahadha dhalun. Maka orang yang seperti ini modelnya, sekte yang seperti ini modelnya, lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada nusus Al-Qur'ani was sunnah, dialah orang yang sesat. Hadza ya'budu hawa. Hakikatnya dia adalah orang yang menyembah hawa nafsunya, dalam tanda kutip menuhankan hawa nafsunya. Ammal ladzi ya'budullah, adapun orang-orang yang menyembah Allah Jalla wa Ala, fayakhudhu alladhi qama alaihi ad-dalil min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis dia akan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam as-sunnah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, terbedakanlah siapa ahlul haq dan siapakah ahlu al-bid'ah. Ahlul haq terbedakan dengan ahlul batil. Ahlus sunnah terbedakan dengan ahlul bid'ah. Siapa ahlus sunnah? Mereka-mereka yang apabila terjadi perselisihan-perselisihan, mengembalikannya kepada Al-Quran dan mengikuti apa kata Al-Quran, apa kata sunnah. Adapun ahlul bid'ah wa dhalal, mereka-mereka yang ketika terjadi perselisihan pun kembali, sama-sama kembali kepada Al-Quran, sama-sama kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya bedanya ketika Al-Quran sudah menghukumi, ketika sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memutuskan mana yang benar, mana yang salah, tampaklah siapa al-haq, siapa al-batil, tampaklah mana yang berada di atas kebenaran, mana yang berada di atas kesesatan. Wal'iyadhu billah, ahlul haq wa man ahlul batil. Ketika ahlul batil menjadikan hukum Al-Quranul Karim di bawah hawa nafsunya, wal'iyadhu billah, dia sudah kembalikan urusannya kepada Al-Quran, dia sudah kembalikan urusannya kepada sunnah Nabi SAW. Akan tetapi ketika Al-Quranul Karim menjadi sesuatu yang berbeda dengan hawa nafsunya, dia tetap mengikuti hawa nafsunya, wal'iyadhu billah. Maka ini ikhwati fillah yarhamakumullah, akhir dari penjelasan Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah dalam kaidah ke-13 yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang biiznillah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada kaidah yang baru, kaidah yang ke-14 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari Al-Muallif alaihi rahmatullah, wal-imanu bir-ru'yati yawmal qiyamah yarawna Allah Azza wa Jal bi-a'yuni ru'usihim. Keimanan seorang ahli sunnah yang mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat adalah mereka berkeyakinan Allahu Jalla wa'ala bisa dilihat oleh mata-mata mereka. Ya insyaAllah ta'ala akan kita bahas pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya anda mohon dimaafkan. Wassalamualaikum wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.